Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang berbahagia, kita haturkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada sampai saat ini kita dapat menikmati kehidupan di dunia ini penuh dengan kebahagiaan. Selawat seiring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat di yaumil kelak nantinya. Para pendengar RRI yang diberkati Allah, pada kesempatan kali ini melalui kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi, kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat ke-89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad iftarayna 'alallahi kadhiba in 'udna fi millatikum ba'da idh najjanallahu minha. وَمَا يَكُونَ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ. Sesungguhnya kami mengada kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu sesudah Allah melepaskan kami darinya, dan tidaklah patut kami kembali kepadanya kecuali jika Allah Tuhan kami menghendakinya. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Kepada Allah sajalah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, berikanlah keputusan antara kami dan kaum kami dengan yang hak, dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebenar-benarnya. Ayat ini mengajak kita untuk lebih mencermati di mana Nabi Syuaib alaihi salam bersama para pengikutnya, yang mana pengikutnya ini adalah para penguasa. Mereka itu enggan untuk beriman kepada jalan Allah Subhanahu wa taala yang dianjurkan oleh Nabi Syuaib alaihi salam. Muncul kebohongan. Mereka selalu mengadakan kebohongan, mengadakan makar dan sebagainya. Di sini ada pernyataan mereka, yaitu bahwasannya kami akan kembali. In udna fi millatikum ba'da idh najjanallahu minha. Kami akan kembali kepada agamamu setelah Allah menyelamatkan kami dari apa yang mereka bohongkan. Dalam artian, kalaulah Allah Subhanahu wa taala memberikan satu peringatan langsung kepada yang dituju. Saya maksudkan di sini bahwasannya ketika Allah mengajak atau memerintahkan kepada satu kaum, kita contohkan kaum Nabi Nuh, yang mana mereka itu tidak mau mengikut anjuran Nabi Nuh untuk naik ke sampan atau perahu yang dibuat, maka Allah menenggelamkan mereka. Kemudian Nabi Lut alaihi salam, kaumnya yang tidak mau meninggalkan hubungan homoseksual, maka Allah turunkan kepada mereka itu bencana berupa batu dari langit yang turun begitu dahsyat. Pada kaum Nabi Syuaib alaihi salam, Syekh Mutawalli Sya'rawi memberikan komentar bahwasannya apa yang mereka ingkari dengan kesombongan untuk menentang dakwah Nabi Shu'aib alaihi salam, Allah mengirimkan kepada mereka itu angin yang begitu dahsyatnya. Kemudian di sini mereka menyatakan, kalaulah kami dengan kedustaan kami mengakibatkan angin datang kepada kami, maka kami akan kembali kepada agamamu. Kan tetapi kalau orang yang benar-benar mengikuti jalan kebaikan, otomatis dia tidak akan menentang pada dakwah yang dibawakan oleh para nabi. Disinilah yang harus kita cermati, orang yang disuruhkan untuk kebaikan sebelum azab Allah itu datang kepada kita sesuai dengan perbuatan maksiat yang dilakukan dalam satu lingkungan, hendaknyalah menerima untuk memperbaiki daerah itu sehingga rahmat Allah datang kepada kita dan terjauhi dalam kehidupan kita malapetaka. Lebih lugas lagi pembahasan kita dalam surat Al-A'raf ayat 89 ini. Saya didampingin Abangda Ustaz Haji Ahmad Perdana LCMA. Kami silahkan Ustaz. Terima kasih Ustaz Safiar. Semakin menarik kajian kita pada hari ini. Setelah prolog yang tadi disampaikan oleh Ustaz Safiar, ada satu catatan penting di dalam keterangan ayat ini, di mana Nabi Syuaib alaihissalam memberikan jawaban yang betul-betul akurat, tepat, dan mampu membuka pemahaman terhadap kaumnya. Di sini ketika kaumnya mengancam Nabi Syuaib alaihissalam beserta dengan pengikut beliau bahwasanya kami akan usir engkau dari desa kami ini, kata mereka. Tapi ancaman itu tidak membuat Nabi Syuaib alaihissalam beserta dengan pengikutnya menjadi mundur, tapi malah memberikan satu argumen yang menandakan, mengisyaratkan dan menggambarkan bahwasanya beliau memiliki satu prinsip yang kuat di dalam hidup dan sudah memiliki keputusan yang tidak mampu untuk dirubah. Yeah. Ini mungkin pelajaran besar kita pada kajian kita pada hari ini. Nabi Syuaib mengatakan, "Qadib talaina 'alallahi kaziban in 'udna fi millatikum." Kalau kami ikut kamu, ya, kembali kepada agama kamu karena hanya takut diusir dari desa ini, sesungguhnya kami telah melakukan kebohongan kepada Allah. Ya. Setelah Allah menyelamatkan kami daripadanya. Ya, dan seterusnya karena tadi sudah diartikan. Artinya begini. Di sini nampak bahwasanya Nabi Syuaib sudah memiliki satu keputusan di dalam kehidupannya. Apapun ceritanya, ancaman apapun yang diberikan kepada kami, kami tidak akan pernah goyah daripada pendirian kami. Ini adalah keputusan kami untuk tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dan berada di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kami keluar dari naungan Allah, berarti kami akan mendapatkan celaka, kata Nabi Syuaib alaihissalam. Ini sangat penting bagi kita. Seorang muslim harus memiliki keteguhan hati, harus memiliki prinsip hidup yang kuat agar tidak mudah diombang-ambingkan, digoyang oleh orang lain. Jangan misalnya nanti ada orang mengatakan seperti ini, kita ikut. Nanti tengok lagi orang di sana melakukan itu, kita ikut. Sedangkan yang kita ikuti itu adalah merupakan hal-hal yang ternyata bertentangan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim harus bisa dengan tegas mengatakan, ini adalah jalan saya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan syariatnya. Jadi apapun ceritanya, kalau ada orang-orang yang mencoba untuk membuat kita berubah, ya, atau membuat pendirian kita goyang, selamanya kita tidak akan pernah goyang. Nah, menjadi catatan penting lagi adalah bahwa dengan perayaan Hari Pahlawan yang baru saja kita lewati kemarin, ya, tanggal 10 November, maka kita sebagai umat Islam, sebagai para orang tua yang memiliki anak dan cucu yang merupakan generasi ke depan, prinsip hidup, keteguhan hati di dalam menjalani kehidupan ini itu harus benar-benar kita tanamkan kepada anak cucu kita, yeah, agar karena mereka lah yang bakal ke depan menjadi para calon pemimpin bangsa. Kalau dari awal tidak kita kokohkan pendirian mereka, tidak kita ajarkan prinsip-prinsip yang benar di dalam kehidupan ini, maka dikhawatirkan apa yang terjadi saat ini dalam bentuk kejahatan itu akan mereka tiru untuk kehidupan mereka ke depan. Yeah. Ya, jadi intinya adalah bahwa ayat ini mengajarkan kepada kita untuk memiliki prinsip hidup yang kuat. Ketika kita beriman, kita sudah mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dan pencipta, maka selamanya kita tidak akan pernah berubah walaupun nyawa kita terancam dengan ancaman dari orang-orang yang tidak menyukai kita. Iya. Benar sekali yang Ustaz Perdana katakan. Begitulah luar biasa Nabi Shu'aib alaihissalam. Kisahnya ini menjadikan tauladan bagi kita dengan keteguhannya menyatakan yang hak yang tetap hak, iya, kan begitu. Terkadang kita pada dasarnya pertama sekali kita mengatakan sesuatu itu yang hak, Ustaz, kan begitu. Kemudian karena terjepit atau ada ancaman dari pihak-pihak orang, sehingga kadang-kadang yang hak itu durasinya bisa bukan lagi 90%, bisa malah kebalikannya menjadi yang batil. Saya contohkan begini. Ada satu daerah yang memang daerahnya itu dikatakan rentan moralnya, amoral di situ, kemudian mabuk-mabukan, kemudian kita ini kan ada isyarat dari kepolisian kalau ada premanisme, kita kontak begini ya. Pada satu saat seseorang SMS, ketahuan dia yang mengapakan. Datang ada pemeriksaan, nggak ada, habis di situ ya, perjudian nggak ada. Tapi ketika dia pemeriksaan nggak ada lagi, muncul lagi, siapa yang menyampaikannya, kan begitu, kan diancam. Dengan ancaman-ancaman ini sehingga apa, yang batil itu merajalela, iya, yang benar itu tertutupin, kan iya, begitu. Betul sekali Ustaz Safiar. Ada, saya ingin memberikan gambaran bahwa pada saat sekarang ini tantangan, rintangan serta ancaman-ancaman untuk bagi seseorang untuk melakukan kebaikan itu sangat besar. Betul. Ya, kita dapat melihatnya di dalam kehidupan. Kalau misalnya seseorang yang bekerja di kantor, ketika dia ingin tetap rajin bekerja tanpa menerima, tanpa melakukan hal-hal yang bertentangan, ya. Tapi ternyata orang-orang di sekelilingnya mengatakan, alah sok ingin dipuji oleh atasan, alah sedikit saja melakukan kesalahan kan tidak apa-apa. Jadi ada semacam usaha-usaha dari orang-orang lain, orang yang tidak senang kebenaran itu tegak. Mereka berusaha untuk merubah orang-orang yang memiliki pendirian yang teguh. Nah, yang ingin saya katakan adalah bahwa disinilah saatnya seorang muslim harus memberikan, harus menampakkan jati dirinya sebagai muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalnya dia rajin bekerja, dikatakan Allah supaya dilihat oleh pimpinan. Dengan di situ dia harus jelas mengatakan tegas bahwasanya saya bekerja karena ini adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika biasa, ya, ketika misalnya ada orang mengatakan sudah terima saja uang itu kan uang bagi-bagi. Kalau memang tidak jelas, kenapa kita tidak dengan tegas mengatakan diri kita, menyatakan pendirian kita, uang ini adalah uang yang tidak jelas dan saya tidak akan pernah mau keluarga saya makan dari uang yang tidak jelas. Karena itu akan membuat ibadah saya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang kita ingin kuat, pendirian kita ingin tetap teguh dan dapat menghadapi berbagai rintangan, maka salah satu jalannya adalah tetap mengembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang menarik dari ayat ini. Ketika ada ancaman, kami akan keluarkan engkau wahai Syu'aib dari kampung kami. Syu'aib tidak mengatakan apa-apa kecuali, "Loh, kalau kami melakukan ini berarti kami telah buat kebohongan kepada Allah." Iya. Kemudian mengatakan lagi Allah itu maha berkuasa. Jadi Nabi Syu'aib tetap memberikan gambaran kepada kaumnya bahwasanya apa yang mereka lakukan itu bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sang penguasa tunggal. Yeah. Nah, disinilah caranya. Jadi seharusnya juga ada satu antisipasi, kan begitu. Dalam artian gini, kalaulah kita sudah terjepit, maka yang kita minta adalah permohonan dari Allah. Iya. Ini merupakan satu doa yang iya, bisa didoakan harapannya oleh Nabi Shu'aib alaihissalam ketika beliau terjepit. Beliau mengatakan, "Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatih wa anta khairul fatihin." Iya. Ini bisa dikembangkan bagi juru dakwah, kemudian ustadz ataupun orang yang mengajak kebaikan, banyak melantunkan doa yes, ini kira-kira. Mudah-mudahan apa, Allah akan menunjukkan kalau yang benar itu benar, iya, kalau yang buruk itu buruk, kan begitu. Betul. Tapi dalam artian kita menyesuaikan Islam itu dan umat Islam ini harus mensesuaikan mana meletakkan kepada yang hak, mana yang batil. Iya. Jangan yang kita anggap itu baik pada hakikatnya itu buruk. Saya contohkan begini. Orang sibuk dengan mengadakan saya pingin menjihad dengan sebagainya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat konteksnya ini walaupun keluar dari pembahasan. Jadi Islam itu jangan kita selami dalam dengan definisi-definisi jihad bagaimana. Hidup itu jihad. Iya. Syekh Sya'rawi menyatakan kalau kita benar beribadah dalam hidup kan begitu, kita lakukan hal yang baik itu jihad. Jihad kan? Itu maknanya luas, luas sekali, bukan hanya perang bawa senjata, bunuh-bunuhan, iya. Hukum orang begitu ya. Jadi yang harus kita tekankan di sini, kalau ada kita terjepit pada satu hal, maka kita tidak bisa merubah frontal itu. Penolong kita hanya Allah. Lantunkanlah Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Iya, sedikit Ustaz Safiar, yang saya tangkap salah satunya adalah dari doa ini bahwa seorang muslim itu tetap harus optimis di dalam Betul. Kehidupannya. Tetap memiliki harapan karena semua harapan dan rasa optimis itu dia gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimanapun besar permasalahan hidup yang dia hadapi, dia tetap harus menjadikan doa itu sebagai salah satu senjatanya agar dia tetap riang, jiwanya itu tetap senang dan tidak pernah resah. Kenapa? Apapun beratnya kondisi kehidupannya, beratnya tantangan hidup yang dihadapinya, tetap dia bersikap optimis. Kenapa? Apapun permasalahannya tetap dia mengatakan Rabbana latuzigh qulubana, ya, doa-doa yang dilantunkan, ya Allah bukakanlah kesulitan ini karena Engkau adalah Sang Pencipta yang memberikan kemudahan. Atau di dalam ayat ini, iftah bainana wa baina qaumina bil haq. Jangan kita malah marah, jangan jangan kita cepat-cepat mengempas marah. Ya. Iya, cepat marah, cepat stres di dalam kehidupan ini, mudah down dan sebagainya. Nanti kenapa? Mukanya banyak yang tua ya. Iya, karena memang agama sudah mengajarkan kita untuk tetap menjadi optimis dengan cara melantunkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para pendengar RRI yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, secara singkat ayat ini kita jadikan motivasi dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita putus dengan harapan. Apapun kendala yang kita hadapin, moga dapat terselesaikan. Lantunkan dalam surat kehidupan kita ini dengan doa dalam surah Al-A'raf ayat 89, bisa jadi cemeti kita untuk dimudahkan dalam kehidupan kita. Apa yang telah disampaikan moga bermanfaat bagi kami. Saya Muhammad Syafiar didampingin Ustadz Haji Perdana mengucapkan syukron jazilan ala kulli istima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.